Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Setelah Al-Imam bin Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, mengajari mereka kemampuan untuk membaca, demikian pula al-bayan, yakni mengungkapkan apa yang ada dalam kalbu mereka dengan lisan maupun dengan tulisan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengajari mereka Al-Qur'an. Allah menjadikan matahari, rembulan, bintang-bintang untuk kemaslahatan yang bermacam-macam, termasuk bagaimana Allah menjadikan itu semua untuk mereka bisa menghitung hari-hari, pekan, demikian juga tahun-tahun yang mereka lewati. Kemudian selanjutnya Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan, masih menjelaskan tentang bagaimana rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini sebagai dalil di antara adillah tentang kemahaesaan Allah untuk diibadahi. Tidak ada yang berhak selain Allah untuk diibadahi. Wa huwa allazi marajal bahrain hadza 'azbun furatun sa'igun sharabuhu wa hadza milhun ujaj wa min kullin ta'kuluna lahman tariyya wa tastakhrijuna minhu hilyatan talbasunaha وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengalirkan dua laut yang berdampingan. هذا عذب فرات سائل شرابه. Di mana yang satu airnya tawar, segar, menyedapkan untuk diminum, menghilangkan rasa haus dan dahaga. Wa hadza min milhun ujaj. Adapun yang satunya, air yang demikian asin rasanya, demikian pahit. Dua air dengan kondisi yang berbeda yang Allah Subhanahu wa taala alirkan masing-masingnya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan pemisah di antara keduanya. Tidaklah yang satu bercampur dengan yang lainnya. Kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan adanya pemisah di antara dua lautan tersebut. Tidak ada yang mampu melakukan demikian kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Wa min kullin ta'kuluna lahman tariyya. Dan dari masing-masingnya kalian bisa memakan dari hewan-hewan yang hidup di dalamnya, yakni lahman tariyya, ikan yang demikian segar dagingnya, demikian lezat rasanya. Wa tastakhrijuna minhu hilyatan talbasunaha. Dan kalian juga bisa mengeluarkan dari laut tersebut hilyah, yakni perhiasan sebagaimana yang kalian pakai. Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara kandungan laut adalah mutiara-mutiara yang dengannya manusia berhias. Wa taral fulka fihi mawakhir. Demikian pula engkau pun bisa menyaksikan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala engkau bisa melihat bagaimana bahtera kapal yang bisa berlayar membelah lautan. Semua ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengajari manusia bagaimana mereka membuat kapal yang dengannya mereka bisa manfaatkan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di lautan. Allah tundukkan lautan untuk manusia ini. Litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Agar kalian dengan itu berupaya untuk mencari karunia, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, rizki darinya, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian semua bersyukur kepadanya. Wa huwa alladhi sakhkhara li'ibadihi jami'a ma fis samawati wal ardh wa asbagh 'alayhim ni'amahu adh-dhahirata wal bathina wa atahum min kulli ma sa'aluhu bi lisanil maqali wa lisanil hal. Dia pula yang telah menundukkan untuk hamba-hambanya seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, dan dia telah mencurahkan kepada mereka, pada hamba-hambanya, seluruh kenikmatan yang zahirah wal batinah, yang tampak maupun yang tersembunyi. Wa atahum min kulli ma sa'alu, dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka dari semua yang mereka minta. Bilisanil maqal, baik permintaan dengan lisan-lisan mereka berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang menjadi kebutuhan mereka. Walisanil hal, demikian pula permintaan dengan keadaan yang ada pada diri-diri mereka, meskipun lisan mereka tidak mengucapkannya, namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang menjadi kebutuhan mereka tersebut. Wa huwa alladhi ja'ala lahumul laila libasa wan nahara ma'asha. Dia pula yang telah menjadikan untuk mereka malam sebagai libas, sebagai pakaian yang menutupi terang benderangnya siang. Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan malam untuk mereka beristirahat. Wan nahara ma'asha, dan dia pula yang menjadikan siang sebagai tempat di sana mereka mencari penghidupan. Karena keumuman manusia, mereka bekerja di siang hari. Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Qasas telah berfirman, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan di antara rahmatnya, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, ja'ala lakumul laila wan nahara, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian adanya malam dan siang. Litaskunu fihi, agar kalian semua bisa merasakan ketenangan padanya. Di malam hari manusia bisa merasakan istirahat yang nyaman, berbeda dengan keadaan di siang hari. Kemudian walitabtagu min fadlih, dan agar kalian berupaya untuk mencari keutamaan dan karunia darinya. Di siang hari manusia keluar untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa la'allakum tashkurun, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam dan siang untuk mereka manusia bisa merasakan kehidupan di dunia ini, agar mereka semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya, wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara, dia pula yang telah menjadikan atau menciptakan manusia minal ma', Allah ciptakan bahan tubuh mereka dari air. Faja'alahu nasaban wa sihra. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan untuk manusia ini adanya keturunan, wa sihra, dan adanya pasangan yang dengannya mereka melakukan yakni pernikahan. Waja'alahum syu'uban wa qabaila liyata'arafu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka menjadi makhluk yang bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Untuk apa? Liyata'arafu. Untuk masing-masing mereka bisa saling mengenal. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Dijadikannya kita ya berbeda-beda suku, bangsa, bahkan termasuk warna kulit. Ya, untuk kita saling mengenal. Namun ingat bahwa yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa. Bukan keturunan, bukan pula harta benda, bukan pula penampilan tubuh-tubuh kita yang menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ketakwaan kita. Wa huwa alladhi ja'ala lahumus sam'a wal absara wal af'idah wal qiwal zahirata wal batinah. Dia pula yang telah menjadikan untuk hamba-hambanya pendengaran, penglihatan, dan kalbu, di mana semua ini merupakan perangkat-perangkat untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pendengaran, dengan penglihatan, dan dengan hati ini yang padanya ada akal, manusia memahami apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari wahyunya, apa yang dibawa oleh para rasulnya. Wal qiwal zahirata wal batinah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan untuk mereka adanya kekuatan yang tampak dari kekuatan fisik-fisik mereka, maupun al batinah, kekuatan yang ada pada kalbu mereka, ya, dari keimanan dan ketakwaan mereka. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai dan lebih mencintai orang-orang yang beriman, yang memiliki kekuatan dibandingkan mereka yang lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Di sini menunjukkan bahwa kekuatan batin berupa keimanan itulah perkara yang menjadikan seorang hamba lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan lebih mulia di sisinya. Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dia pula yang telah menjadikan untuk kalian adanya bintang-bintang. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bintang-bintang adalah litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr, agar kalian mendapatkan petunjuk dengan adanya bintang-bintang tersebut di kegelapan, baik ketika kalian berada di tengah padang pasir yang luas di daratan, ataupun ketika kalian di lautan, ketika tidak mengetahui arah, maka dengan kalian mengenal posisi-posisi bintang tersebut, ya kalian mendapatkan petunjuk, yang ini petunjuk arah, demikian petunjuk arah kiblat. Ya, bukan maksud yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dijadikannya bintang sebagai petunjuk, artinya untuk petunjuk-petunjuk yang dianggap oleh orang-orang yang belajar ilmu nujum, ilmu sihir, bukan demikian. Ini diantara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan adanya bintang-bintang untuk manusia, menjadikannya sebagai petunjuk arah ketika mereka berada di kegelapan, baik di daratan maupun di lautan. Di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bintang-bintang itu sebagai hiasan langit dunia dan sebagai pelempar syaitan yang berusaha untuk mencuri berita langit. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa huwa alladhi biyadihi al-mulku wal-hamdu wa biyadihi al-khairu wa yu'izzu wa yudhillu wa yu'ti wa yamna'u wa yaqbidu wa yabsut. Dia pula alladhi biyadihi al-mulku wal-hamd, yang di tangannya semata al-mulk, yakni seluruh kerajaan yang ada, kerajaan langit, kerajaan bumi, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak ada sejengkal tanah pun, bahkan yang lebih sempit daripada itu, yang di luar kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kedustaan yang besar, ya, ketika sebagian manusia meyakini penguasa laut ini adalah fulan atau fulanah, ya, penguasa daratan ini adalah fulan atau fulanah, penguasa gunung ini adalah fulan atau fulanah, semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Demikian pula Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha terpuji, ya, terpuji dalam nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Biadihi al-khair, di tangannya lah al-khair, kebaikan. Tidak ada pada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercela. Wa yu'izzu, Dia pula yang menjadikan hamba-hambanya, di antara mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat kedudukannya menjadi mulia. Wa yudhil, Dia pula yang merendahkan siapa yang Allah kehendaki, ya, dari hamba-hambanya. Siapa yang Allah muliakan, tidak akan ada yang bisa merendahkannya. Sebagaimana sebaliknya, siapa yang Allah hinakan, tidak akan ada yang bisa untuk mengangkat kedudukannya. Wa yu'ti, Dia pula yang maha memberi. Tidak ada yang bisa menahan siapa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki untuk diberi. Wa yamna'u, dan Dia pula yang maha menghalangi. Siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala halangi, maka andai pun seluruh makhluk bersatu padu untuk bisa menyampaikan pemberian mereka, sama sekali hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Wa yaqbidu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang menggenggam, yang menyempitkan rizki sebagian hamba-Nya. Wa yabsutu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang membentangkan, meluaskan rizki untuk sebagian hamba-hambanya. Semua Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan di atas hikmahnya, agar di antara mereka saling membutuhkan. Orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala luaskan rizkinya, butuh kepada mereka orang-orang yang bisa membantu dalam urusan hartanya. Sebagaimana sebaliknya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sempitkan rizkinya, butuh kepada pihak yang lain yang akan Allah jadikan sebab untuk sampainya rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Semua Allah jadikan di antara mereka saling membutuhkan untuk terwujudnya kehidupan di dunia ini. Kata beliau selanjutnya, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh wa huwa ahwanu 'alayhi walahul mathalul a'la. Dialah yang telah mengawali penciptaan makhluk-makhluknya. Thumma yu'iduh, kemudian Dia pula yang akan mengembalikan penciptaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang menciptakan, ya, seluruh makhluk alam semesta ini. Demikian pula kita termasuk di dalamnya, di mana akan ada akhir dari kehidupan kita di dunia ini, baik yang Allah panjangkan umurnya ataupun yang Allah pendekkan umurnya. semua ada akhir dari kehidupan dunia ini. Untuk kemudian summa yu'iduh, Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali untuk masing-masing kita mendapatkan balasan yang sempurna atas apa yang telah kita tempuh di kehidupan dunia ini. Wa huwa ahwanu alaih, di mana ya mengembalikan penciptaan ini sesuatu yang lebih ringan, lebih mudah ya dibandingkan mengawali penciptaan. Ya. Dan yang demikian Allah Subhanahu wa taala ya firmankan sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 27 untuk mengingatkan kepada manusia ya, menggugah akal-akal mereka, mereka orang-orang yang mengingkari al-ba'ts. Dan keadaan mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan mereka, namun mereka memungkiri adanya al-ba'ts. Padahal secara hukum akal namanya mengembalikan penciptaan itu lebih mudah dibandingkan mengawalinya. Dan semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala mudah. Namun Allah Subhanahu wa taala menyadarkan mereka bahwasanya mengembalikan itu sesuatu yang lebih mudah. Ya. Meskipun semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Walahul matsalul a'la, dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala sifat al-matsal di sini, yakni al-wasf, ya, sifat-sifat yang tertinggi. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya ya dengan sifat-sifat yang tertinggi yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ya hakikat dari sifat-sifatnya tersebut. Kemudian kata Imam Sa'di selanjutnya, wa huwa alladhi ja'ala li ibadihi al-an'ama, Allah Subhanahu wa taala pula yang telah menjadikan atau menciptakan untuk hamba-hambanya al-an'am, ya hewan-hewan ternak, faminha rukubuhum, di antara hewan-hewan itu ada yang menjadi tunggangan mereka, dimanfaatkan tenaganya untuk dijadikan kendaraan tunggangan, wa minha ya'kulun, dan di antara hewan-hewan ternak itu Allah jadikan sebagai makanan untuk mereka yang dimanfaatkan daging dari hewan-hewan itu. Walahum fiha manafi'u wa masyarib. Demikian pula Allah jadikan untuk mereka pada hewan-hewan itu berbagai manfaat, termasuk ya Allah Subhanahu wa jadikan di antara manfaat dari hewan itu diminum air susunya. Wa tahmilu athqalahum ila baladin lam yakunu balighihi illa bi syikil anfus. Demikian pula dari hewan-hewan yang Allah jadikan sebagai rizki bagi mereka itu, ada yang mengangkut dari beban-beban berat yang mereka miliki untuk dibawa ke tempat atau ke negeri yang mereka tidaklah bisa mencapai negeri-negeri tersebut kecuali dengan susah payah. Allah rizkikan untuk mereka hewan yang bisa mengangkut beban yang berat, bisa bertahan melewati padang pasir yang luas. Wal khayla wal bighala wal hamira. Demikian pula Allah jadikan untuk mereka adanya kuda. Demikian pula adanya bagal, peranakan antara kuda dengan keledai. Wal hamir, adanya keledai. Litarkabuha wazina, agar kalian bisa menungganginya, mengendarainya, wazinah, dan sebagai perhiasan bagi kalian. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan apa-apa yang kalian sekarang tidak mengetahuinya. Di mana di antara para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa termasuk di antara pengajaran Allah dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ciptakan di antara kendaraan-kendaraan yang di masa itu tidak dikenal oleh para sahabat, yang kita bisa mengendarinya di masa kita, bahkan nanti akan didapati oleh manusia apa yang sekarang kita tidak mengetahuinya dari kendaraan-kendaraan yang dimanfaatkan oleh manusia, di mana semua itu adalah bentuk di antara bentuk pengajaran Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk bisa manfaatkan apa yang Allah ciptakan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.